Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu misanin la yamitin amma ba'd. Ikhwati billah rahimani Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Kita masuk di kitab Shalah. Ya, kita di pertemuan ke 27. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang yaitu waktu-waktu sholat yang sudah kita pelajari, itu sholat zuhur, kemudian sholat asar. Yang ringkasnya kalau sholat zuhur adalah dimulai dari sejak zawal, yaitu tergelincirnya matahari menuju arah tenggelamnya, yaitu dari posisi tengah, istiwa tengah menuju arah tenggelamnya. Ketika zawal, maka sudah masuk waktu zuhur. Nah, kemudian waktu zuhur itu berakhir, yaitu ketika panjang bayangan, itu sama dengan panjang bendanya. Selain dari panjang bayangan zawal, yaitu dia muncul bayangan tersebut ketika istiwa menuju zawal. Kemudian untuk waktu asar, ya. Kemarin sudah kita sebutkan bahasanya waktunya yaitu ketika melebihi dari atau ketika panjang bayangan lebih dari panjang benda. Panjang bayangan ketika sama dengan panjang benda itu berakhirnya waktu sholat zuhur. Kemudian ketika ada tambahan dari panjang tersebut itu dimulai waktu asar. Ya, kemudian di waktu asar ada bagiannya, ada waktu fadilah, kemudian ikhtiar, ada jawaz, jawaz ma'al karohah, jawaz ila karohah, ada juga waktu tahrim, sudah kita baca di pertemuan yang lewat. Kemudian di waktu maghrib, pendapat yang dimuktamadkan yaitu mengikuti qaul qadim, yang ma'rufnya adalah qaul qadim, yaitu sejak tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Adapun qaul jadid, yaitu hanya satu waktu saja untuk maghrib, itu tenggelam matahari ditambah seukuran orang melakukan, yaitu thaharah seperti berwudu, tayamum, menutup aurat, azan, iqamah, dan sholat lima rokaat, yaitu 3 rokaat sholat maghrib, fardu, dan 2 rokaat ba'diyah maghrib. Nah, kita lanjutkan waktu sholat Aisyah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wal Aisyah'u bikasril aini mamdudan. Sholat Aisyah dengan mengkasrohkan ain ai Aisyah mamdudan, dia mamdud, alif mamdudah, Aisyah, setelahnya hamzah. Ismun li'awali dhulal, li'awali al-dhulam. Itu Aisyah, nama untuk apa awal malam. Dinamakan awal malam atau awal gelap. Itu namanya Aisyah. Sumiyati sholatu bidzalika, dinamakan sholat isya li fi'liha fihi, karena dilakukan di waktu tersebut. Yaitu tadi artinya adalah ismun li awali zulam. Yaitu dia dilakukan di fi awali zulam. Berkaitan dengan sholat isya, ya, ada hukum yaitu berkaitan mengenai tidur sebelum sholat isya. Ya, tidur sebelum sholat isya hukumnya makruh. Hukumnya makruh meskipun belum masuk waktunya. Belum masuk waktu isya, ya berarti setelah maghribnya. Belum masuk waktu isya, kemudian tidur, hukumnya makruh. Ini berbeda dengan sholat yang lain, yaitu dimakruhkan tidur itu sebelum sholat, ketika sudah masuk waktunya. Ketika sudah masuk waktunya, kemudian tidur, ini makruh. Kalau untuk sholat selain isya. Tapi kalau untuk sholat isya, meskipun belum masuk waktu sholat, ya, itu juga dimakruhkan. Ya, tadi disebutkan untuk sholat yang lain, yaitu tidur setelah masuk waktu sholat. Ya. Misalnya zuhur, sudah masuk waktu sholat zuhur, tidur. Tadi hukumnya adalah makruh. Dengan catatan, bahasanya dia yakin akan bangun dengan sendirinya sebelum keluar waktu zuhur. Dia misalnya punya kebiasaan dan mungkin tidurnya bisa sebentar, ya. Intinya dia yakin bisa itu bangun sebelum waktu zuhur habis atau sholat-sholat yang lain, ya. Maka hukumnya makruh. Tapi kalau dia tidak yakin, ya, biasanya bisa bangun sebelum keluar waktunya, maka hukumnya bisa menjadi haram. Wa awalu waktiha, kita masuk ke waktu sholat isya. Yaitu idza ghaba asyafaqu al-ahmaru. Ya, ketika mega merah sudah hilang. Sehingga nanti ketika hilang baru dia masuk waktu sholat isya. Dan ini akhir dari waktu sholat maghrib. Menurut pendapat muktamad mengikuti al-qaul al-qadim. Wa amal baladu alladhi la yaghibu fi asyafaqu. Wa waqtul isya'i fi haqqi ahlihi an yamdiya ba'dal ghurubi zamanun yaghibu fihi syafaqu aqrabil bilati ilaihim. Adapun daerah yang amal baladu, adapun daerah atau negara yang la yaghibu fihi asyafaqu, mega merahnya tidak hilang. Sampai kapan? Ya, sampai nanti terbit fajar baru hilang. Jadi kalau ada daerah yang mega merahnya asyafaq al-ahmar ini masih ada terus, kecuali nanti sampai fajar hilangnya, bagaimana waktu isyanya? Maka kata beliau, fa waqtul isya'i, maka waktu isyanya fi haqqi ahlihi, untuk penduduk daerah tersebut, adalah ayam dia seukuran berlalunya waktu setelah tenggelam matahari, satu waktu, rentang waktu, zamanun, berlalunya satu rentang waktu setelah tenggelam matahari, yaghibu fihi syafaqun, yang mega merah itu hilang, di syafaqu aqrabil biladi ilaihi, yang di daerah terdekatnya itu, pada jam rentang waktu tersebut, hilang mega merah, artinya, diikutkan ke daerah terdekat. Ya, karena tadi waktu isya tidaklah masuk kecuali telah hilangnya mega merah. Jadi negara atau daerah yang terdekatnya itu seberapa lama itu mega merah hilang, maka ini diikutkan sekitar waktu tersebut. Berarti nanti apa? Dimulai waktu Isya. Ya, karena dia mega merahnya tidak hilang ya, sehingga untuk menentukan dengan cara seperti itu. Walaha waqtani, dan sholat apa waktu Isya ada dua. Ada dua ini yang disebutkan oleh musannif ya. Kan tapi secara rinci itu ada tujuh. Ya. Ada tujuh. Sebagaimana waktu sholat asar dan waktu sholat maghrib. Kita baca dulu. Walaha waqtan, ada dua waktu. Ahaduhuma ikhtiyarun. Yang pertama waktu ikhtiyar. Wa asyara lahu al-musannifu biqaulihi wa akhiruhu yamtaddu. Ya, akhir sholat Isya yamtaddu itu berlangsung sampai fil ikhtiar, untuk waktu ikhtiar, ila sulusil laili, sampai sepertiga malam. Wasani, yang kedua, jawazun. Waktu jawaz boleh, wa asyara lahu biqaulihi wa fil jawazi, dan waktu jawaz ila tulu'il fajri asani, sampai terbit fajar yang kedua, yaitu fa'ai as-sadiqi, fajar sadiq. Wawal muntashiru, yaitu fajar sadiq itu muntashir, menyebar dha'uhu cahayanya, mu'taridon bil ufuqi, yaitu melebar, mu'taridon melebar, yaitu horizontal, bil ufuqi di ufuk. Amal fajru al-kazibu, adapun fajar kazib, fayatlu'u qabla zalika la mu'taridun. Fajar sotik terbit, muncul sebelum fajar sotik. La mu'taridun, cahayanya tidak melebar. Tetapi mustatilan, dia memanjang, yaitu ke atas bawah, vertikal. Zahiban fis samai, dia pergi menghilang di langit. Ya, pergi menghilang ke arah atas ya. Memanjang ke atas. Tsumma yazulu wa ta'qubuhu zulmatun. Kemudian hilang dan setelahnya ada muncul gelap lagi. Wala yata'allaqu bihi hukmun. Dan fajar kadzib ini tidak ada kaitannya dengan hukum. Berkaitan dengan hukum, misalnya haramnya menunda sholat Isya misalnya. Wadzakara asy-syekhu Abu Hamidin, itu Al-Ghazali, menyebutkan, beliau menyebutkan anna lil Isya'i waqta karohatin. Sholat waktu Isya ada waktu karohah. Kata beliau, wahuwa mabaina al-fajroini, yaitu di antara dua fajar. Fajar sotik dan fajar kalib dan fajar sotik. Tadi disebutkan untuk sholat Isya ada dua waktu ya. Ikhtiar kemudian jawaz. Ikhtiar itu sampai sepertiga malam. Ya, kemudian jawaz sampai terbit. Sampai terbit fajar shotik. Ya. Tadi sudah kita sebutkan, sebenarnya ada waktu-waktu yang lain, misalnya waktu fadilah. Waktu fadilah itu ada di semua waktu sholat ya. Yaitu waktu seukuran dia apa? Mengerjakan sholat dan hal-hal yang disyariatkan sebelum sholat ya. Seperti thaharah, kemudian apa? Menutup aurat, ya. Adzan, iqomah. Jadi hal-hal yang disyariatkan ketika ingin mengerjakan sholat, seukuran waktu itu, kemudian dia sholat, ini adalah waktu fadilah. Ada di semua waktu. Kemudian waktu ikhtiar, tadi sudah disebutkan, sampai sepertiga malam. Ya, sepertiga malam. Menghitung sepertiga dari maghrib sampai subuh, dibagi tiga. Jamnya tidak mesti kan, maghrib jam berapa, tergantung waktu tersebut, maghribnya jam berapa. Antara maghrib sampai subuh, dalam rentang waktu tersebut, kemudian dibagi tiga. Ya. Berakhirnya waktu ikhtiar sampai sepertiganya, sepertiga malam. Kemudian untuk waktu jawaz bila karoha, ya tadi sebagaimana disebutkan apa pendapatnya dari Al-Imam Al-Ghazali. Kalau menurut Imam Al-Ghazali tadi makruh setelah fajar kadzib ya. Ini yang tidak makruh sampai fajar kadzib. Jawaz bila karoha di artinya dia kalau menunda waktu sholat Isya, ya, kalau sampai fajar kadzib itu bila karoha. Kemudian waktu berikutnya jawaz bikaroha. Jawaz bikaroha. Yaitu setelah fajar kadzib, fajar pertama, sampai tersisa waktu yang mencukupi untuk bisa melakukan sholat Isya. Ya, sampai dalam satu waktu yang masih bisa mencukupi untuk sholat Isya. Jadi ada tujuh, yang satu waktu fadilah, dua waktu ikhtiar, tiga waktu jawaz bila karoha, tadi sampai fajar kadzib. Kemudian keempat, jawaz bikaroha, itu dari fajar kadzib sampai tersisa waktu masih bisa melakukan sholat Isya. Kemudian ada yang kelima, waktu hurmah. Waktu hurmah adalah yang sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, yaitu waktu di mana sudah tidak bisa mencukupi untuk mengerjakan sholat. Ya. Ya, masih ada waktu, tapi apa? Waktu tersebut tidak mencukupi untuk mengerjakan sholat. Ini nanti waktu hurmah. Ya. Di sebelumnya juga sudah pernah kita bahas ya. Jadi kalau masih tersisa waktu untuk mengerjakan sholat, ini menunda sampai waktu tersebut, hukumnya makruh. Tapi kalau menunda waktu sholat, pelaksanaan sholat sampai tersisa waktu di mana waktu tersebut tidak cukup untuk mengerjakan sholat, maka hukumnya haram, dinamakan waktu hurmah. Ada juga waktu darurat, dururah, yaitu waktu hilangnya mani penghalang sholat. Dan masih tersisa waktu di situ seukuran takbiratul ihram atau lebih. Nah, sebagaimana kemarin ada yang menanyakannya ya. Ini namanya waktu darurat. Misalnya apa? Dia suci dari haid itu beberapa saat sebelum waktu sholat berakhir. Kemudian ada yang namanya waktu uzur, yaitu waktu yang untuk sholat Isya ini ada namanya waktu uzur. Waktu uzrin, yaitu waktu maghrib bagi yang melakukan jamak takdim. Maksudnya adalah sholat Isya itu punya waktu uzur. Kapan? Ya di waktu maghrib. bagi orang yang menjamak maghrib dengan isya, jamak takdim. Ya, ketika jamak takdim, sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Nah, ini berarti kan di waktu maghrib, bukan di waktu isya. Ya, itu adalah waktu isya untuk kategori waktu uzur. Demikian ya. Kemudian kita lanjutkan. Untuk waktu subuh. Wasubahu. Wasubahu. Bisa dibaca subahu. Bisa dibaca sibahu. Sod. Sodnya bisa di domah dan di kasroh. Ay sholatuhu, ya sholat subuh wa walughatan awalun nahar. Ya, awal dari siang atau hari. Wa sumiyati sholatu bidzalika, dan sholat dinamakan apa? Subuh tadi li fi'liha fi awalihi. Karena dilakukan di awal waktunya, yaitu fi awalin nahar. Di awal nahar. Dihi itu masuk kembali ke an-nahar. Walaha kal asri, ya waktu sholat subuh sebagaimana asar. Khoms satu awqotin. Ada lima waktu. Kata beliau ada lima waktu. Aha dua waktul fadilati wa huwa awalul waqti, yaitu yang pertama waktu fadilah sama ya, yaitu di permulaan waktu. Ya, di sini disebutkan waktu sholat subuh ada lima waktu ya. Meskipun ada yang menambahkan ada enam, yaitu ada waktu daruroh, waktu darurat. Ya, waktu darurat yang tadi apa? Waktu di situ seorang sudah hilang penghalang untuk sholat, jadi sisa waktu yang sedikit tadi. Yang hanya mencukupi untuk takbiratul ihram atau lebih. Aha duha waktul fadilati wa huwa awalul waqti wa tsani waqtul ikhtiyari. Itu waktu ikhtiyar, wa dzakarahu al musannifu fi qawlihi wa awalu waqtiha tulu'ul fajrin atsani. Awal waktu salat subuh adalah terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Setelah apa? Setelah terbit fajar shadiq. Ya, tuluk di sini terbit walaupun sebagian. Di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan wa yadkhulu waqtu subhi bi tulu'i ba'di al-fajri. Dengan terbitnya sebagian dari fajar. Itu awalnya waktu subuh. Wa akhiruhu, dan akhirnya adalah fil ikhtiyari ila isfar, sampai isfar. Isfar bahwa al-idho'ah, munculnya cahaya. Wasal itu yang ketiga. Waktu jawazi, waktu jawaz. Waktu boleh. Wa asyara lahu biqaulihi. yaitu Musani mengisyaratkan dengan perkataan beliau wa fil jawazi ai bi karohatin. Jawaz bila dengan karohah ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Maksudnya adalah jadi makro, maksud di situ ila tulu. Ya, ini maksudnya mencakup waktu hurmah, yaitu sampai di satu waktu, mencakup waktu hurmah atau waktu darurat juga. Ini yang makruh ya. Makruh yang dikatakan musnifil jawazi ai bi karohatin ila tulu'i syamsi, maksudnya masih tersisa waktu bisa mengerjakan sholat. Ini hukumnya makruh. Warabi'u yang keempat, jawazun bila karohah. Jawaz bila karohah, boleh, tidak ada kemakruhan, ila tulu'il humrati, sampai keluar warna merah. Ya, sampai munculnya merah, yang ini nanti apa sebelum terbitnya. Wal khamisu yang kelima, waktu tahrimin wa huwa ta'khiruha ila an yabqa minal waqti ma la yasa'uha. Waktu haram yaitu menunda pelaksanaan salat sampai tersisa waktu, sampai tersisa waktu di mana waktu tersebut tidak mencukupi untuk mengerjakan salat. Ya, di sini beliau sebutkan ada 5 waktu untuk sholat subuh. Ya, yang pertama di waktu fadilah, yang kedua waktu ikhtiar. Yang waktu ikhtiar ini dia sampai isfar ya, sampai apa? Isfar. Sampai keluar cahaya. Waktu ikhtiar. Dan yang waktu ketiga adalah waktu jawaz. Jawaz bikaroha. Jawaz makruh. Itu sampai menunda, sampai tersisa waktu di mana di situ masih bisa melakukan minimal sah sholat. Sholat subuh. Ya mungkin lebih enaknya yang keempat dulu ya, yang tanpa makruh ya, yang tidak makruh. Jadi jawaz ada yang makruh, ada jawaz ghairu makruh ya. Ada yang bi karohah, ada yang bila karohah. Ini musannif nih menyebutkan yang karohah dulu ya. Yang makruh dulu. Meskipun mungkin lebih enak disebutkan yang tidak makruh dulu, karena ini lebih dekat waktunya ya. Karena yang tidak makruh tadi sampai muncul merah. Ya kalau di matan itu kan hanya menyebutkan fil jawaz. Ya. Ila tulu isamsi. Kemudian penasaran menyebutkan ini yaitu yang bikaroha yang makruh. Ya, kata pensyarah ini maksudnya bikaroha ya, dengan asumsi bahasanya ila tulu isamsi itu maksudnya ila kurbi tulu aiha. maksudnya sampai mendekati terbitnya. Sampai terbitnya nanti jadi haram kan. Nah, ini jadi fil jawaz itu dimaknai makruh. Menimbang maksudnya ila tulu' itu maksudnya ila qurb, mendekati terbit. Yang dimaksud dengan tulu' di sini terbitnya tulu' isyamsi, terbitnya matahari, itu meskipun sebagian. Meskipun apa? Sebagian. Baru sudah selesai waktunya. Nanti yang belum muncul bulatannya matahari, yang sebagian belum muncul, hukumnya diikutkan ke bulatan bagian fisik yang sudah muncul. Maka seolah-olah nanti semuanya sudah muncul. Ya, sebagaimana tadi masuknya waktu subuh, itu ketika terbit fajar shadiq, sebagian. Terbit sebagian fajar shadiq. Maka berakhir pula dengan terbitnya sebagian bulatan matahari. Jadi yang keluar ini waktu selesai ini dikiaskan ke waktu yang tadi yang masuk. Ya, kemudian tadi yang keempat dilihat jawazun bila karohah ila tulu'il umrah. Sampai terlihat apa cahaya warna merah. Ini hukumnya tidak makruh. Ya, yang keempat ini dia apa mulainya sama di awal waktu sebagaimana waktu fadilah dan waktu ikhtiar. Jadi waktu fadilah, kemudian waktu ikhtiar, kemudian waktu jawaz bila karohah masuknya bareng di awal waktu. Dan keluarnya berakhir beriringan gitu ya, bergantian. Sebagaimana pembahasan di waktu apa? Salat asar ya, telah lewat pembahasan di salat asar ada yang semisal dengan hal ini. Sebelumnya kita sudah pernah sampaikan di waktu sholat asar itu juga ada waktu fadilah, kemudian waktu ikhtiar, kemudian waktu jawaz bila karohah. Ini tiga ini ya kan sama dengan waktu subuh, ini waktunya startnya mulainya sama di awal waktu, kemudian berakhirnya beda. Ya kalau di waktu asar itu kan waktu fadilah berakhir dengan sholat dan persiapannya, hal-hal yang diperintahkan sebelum sholat. Kemudian waktu ikhtiar sampai bayangan benda dua kali panjang dari benda. Bayangan benda panjang dari dua kali dari panjang benda. Kemudian waktu jawaz bila karohah sampai isfirar. Jadi tiga waktu tersebut, waktu fadilah, waktu ikhtiar, kemudian waktu jawaz bila karohah, masuknya sama, kemudian berakhirnya beda. Kemudian untuk yang kelima, waktu sholat subuh, waktu tahrimin, waktu haram yaitu menunda sampai tersisa di mana waktu tersebut tidak mencukupi untuk sholat. Sebagaimana waktu-waktu di sholat yang lain. Ya, untuk waktu sholat subuh tadi sudah disebutkan kata beliau seperti waktu sholat asar. Kan? Tadi beliau mengatakan li fi'liha walaha kal asri khomsat khomsatu awqotin. Ya. Ada apa? Lima waktu seperti waktu asar. Jadi ada yang menambahkan jadi enam karena ada waktu darurat. Ya. Waktu darurat. Waktu darurat ini tidak disebutkan oleh di sini ya, di syarah atau di matan tidak disebutkan. Jadi ada lima. Padahal juga ada waktu darurat. Ya. Kemarin sudah kita bahas ya, waktu apa? Darurat. Yaitu waktu zawalul mani atau mawani. Hilangnya apa? Penghalang sholat. Itu waktu darurat. Nah, kan sholat subuh bisa juga ada waktu darurat ya. Yaitu hilangnya penghalang sholat ketika di akhir waktu ya. Yaitu seukuran sisa waktunya adalah seukuran takbiratul ihram atau lebih. Jadi berarti ada 6 waktu sholat subuh. Kalau ditambahkan yang 6 ada waktu darurat. Ya. Kemudian di waktu subuh tidak ada waktu uzur. Karena subuh tidak dijamak dengan sholat yang lain. Ya. Sehingga tidak ada waktu uzur. Sehingga mentok ada 6. Ya. Kemudian waktu sholat asar, kata musonif di situ kan walaha kal asri khomsatu awqatin. Seperti asar yaitu sholat ada 5 waktu. Ya, di sholat asar kita sudah bahas ya. Ya, sudah kita bahas. Nah, beliau hanya menyebutkan awal waktu demikian kemudian ya. Walil asri khomsatu awqat. Benar ya, kalau di Musonif menyebutkan asar punya 5 waktu, subuh punya 5 waktu. Ya, jadi 5 waktu ini kan tadi tidak masuk waktu darurat. Di matan tidak menyebutkan waktu darurat. Padahal kan ada waktu darurat, yaitu tadi hilangnya manik ketika di satu waktu masih tersisa seukuran waktu takbiratul ihram atau lebih. Berarti tambah itu 6. Waktu asar ada 6. Nah. Kemudian waktu asar ada waktu uzur. Ya kan? Waktu uzur untuk salat waktu asar adalah di waktu uzur karena bagi yang jamak takdim maka salat asar dilakukan di waktu zuhur. Sehingga waktu asar punya waktu uzur, yaitu waktu ketika jamak takdim. Berarti ada berapa? 7. Berarti sholat asar ada 7. Kemudian sholat subuh, karena nggak ada waktu uzur, nggak ada di situ bisa dijamak, maka ada 6. Kalau di total keseluruhan ya, ditambah tadi waktu darurat. Kemudian untuk waktu isya itu ada 7 ya, ada 7. Tadi sudah kita sebutkan ya, ada 7. Waktu isya ada 7 sebagaimana waktu sholat asar dan sebagaimana waktu sholat maghrib. Kalau waktu sholat subuh ada 6. Ya. Tapi kalau untuk waktu sholat maghrib tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan perinciannya oleh pensyarah ya. Ya, cukup untuk waktu-waktu sholat. Nanti bisa diurutkan lagi, bisa dicatat ulang waktu-waktu sholat ini apa saja. Ya, kita lanjutkan. Tentang syarat wajib sholat. Jadi ada istilah syarat wajib, ada istilah syarat sah. Kalau syarat wujub adalah jika syarat tidak terpenuhi maka tidak terkena kewajiban. Ya. Kalau syarat sah, yaitu jika tidak terpenuhi sholatnya tidak sah. Ini bab baru, faslun wa syara'itu wujubi sholati salah satu asya'a. Syarat wajib sholat ada tiga hal. Syarat yang harus terpenuhi sehingga hukum sholat menjadi wajib. Yang pertama ahaduha. Al-Islamu Islam, fala tajibu as-salatu 'alal kafiri al-asli. Maka tidak wajib salat bagi kafir asli. Kafir asli itu apa? Ya, bukan murtad. Ya, asli dia kafir sejak awalnya. Kata beliau, wala tajibu alaihi qadauha idza aslama, dan tidak ada kewajiban bagi kafir asli ya untuk mengqada salat yang tidak ia kerjakan sewaktu kafir idza aslama ketika dia masuk Islam. Wa ammal murtaddu, adapun orang murtad, fatajibu alaihi as-salatu fatajibu alaihi as-salatu qada'uha in'ata ilal islam. Ya, wajib baginya untuk mengqada' salat yang ia tinggalkan ketika semasa murtad. Ya. Wajib diqada' ketika dia masuk Islam lagi. Ya. Ya, sehingga syarat al-islam ini tadi mencakup yaitu islamnya orang yang murtad. Masih dihukumi di situ wajib mengerjakan, seperti itu maksudnya, sehingga dia ketika dia ingin masuk Islam lagi dia dituntut untuk wajib mengqada. Ya, kalau kafir asli tidak wajib sholat. Artinya tidak, dia di dunia tidak dituntut untuk mengerjakannya. Dan tapi di akhirat dia akan terkena hukuman tambahan. Hukuman apa? Tambahan. Dari hukuman kekafirannya. Karena pada dasarnya orang kafir juga terkena khitab syar'i. Menjadi mukallaf dari furu' syariah. Di samping dia apa? Akidah juga, di samping usul juga terkena khitab furu'. Karena terkena khitab furu', ketika dia tidak mengerjakan, di akhirat mendapatkan tambahan atas kemaksiatannya, yaitu tidak mengerjakan perintah-perintah syariat yang kaitan dengan furu'. Kalau usulnya dia sudah kekufuran, ya, dosa atas kekufurannya, hukuman atas kekufurannya. Ya. Dia tidak wajib mengqada ketika dia masuk Islam. Sebagaimana di surat Al-Anfal 38 Allah berfirman, qul lil ladzina kafaru iyan tahu yufar lahum ma qad salaf. Sada yufar lahum ma qad salaf. Dimaafkan, diampuni apa yang telah lewat. Beliau tadi mengatakan amal murtadu fatajibu alaih as-salatu. Wajib baginya salat qada'uha. Maksudnya adalah bukan maksudnya kemudian dia harus salat di masa riddah karena itu nanti juga tidak sah. Kan tapi maksudnya ya dituntut mengerjakan ya, sebelumnya dituntut untuk masuk Islam dulu seperti itu. Karena ya tidak sah kalau mengerjakan dalam keadaan kafir. Ya ini ketika intinya ketika masa murtad maka dia diwajibkan untuk qada. Meskipun dia misalnya dia murtad, kemudian dia murtad, setelah itu dia gila. Maka tetap dia suruh mengqada. Karena dia gilanya apa? Gilanya terjadi di masa murtad. Wasani syarat yang kedua, yaitu al-bulughu. Jadi syarat pertama tadi Islam, kalau orang kafir tidak wajib sholat tadi, sudah kita bahas. Wal-bulughu balik, fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin. Syarat wajib sholat, yaitu yang kedua adalah dia harus balik. Kalau tidak balik, maka tidak wajib bagi anak-anak belum balik, sobi laki-laki ataupun sobiyah perempuan. Balik bisa dengan usia, bisa dengan apa, mimpi basah atau haid. Lakin akan tapi yukmaroni mereka itu diperintahkan, ya, biha dengan perintahkan untuk sholat, bisolah. Ba'da sab'i sinina setelah umur 7 tahun ya. In hasala atamyizu biha. Jika dia sudah tamyiz di usia 7 tahun tersebut. Wa illa jika tidak fa ba'da tamyizi maka setelah tamyiz. Tadi disebutkan sobi-sobiyah, ya, dia tidak wajib sholat selama belum balik, meskipun sudah tamyiz, ya, umur misalnya 8 tahun, ya, misalnya 8 tahun sudah tamyiz, maka dia tidak ada kewajiban untuk sholat. Ya, kemudian ada faedah di Hasyiah Al-Bajuri disunahkan untuk qadha. Yang dia tidak lakukan selama masa tamyiz, ya, sunnah. Adapun kalau sebelum tamyiz ini tidak, karena sebelum tamyiz ini tidak sah. Ya, belum tamyiz ibadah tidak sah. Ya. Kalau sudah tamyiz baru sah ibadahnya. Nah, pas tamyiz dia nggak melakukan. Ketika balik dia disunahkan mengqada. Nah, ini nggak wajib. Ya, seandainya ada orang yang anak kecil, maksudnya dia belum balik, kemudian balik di tengah-tengah sholat. Karena umurnya pas di situ. Pas sholat itu umurnya 15 tahun. Ini ada gambaran seperti itu ya. Dia pas sholat itu terjadi balik. Ya. Mencapai balik ketika sholat. katanya Dihasa al-Bajuri itu dengan usia sudah mencukupi atau ihtilam dia keluar mani, tapi maninya enggak sampai keluar ya, enggak sampai keluar. Jadi dia merasakan ini, sudah merasakan apa? Ingin keluar. Maka kondisi seperti itu dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya. Karena dia sudah balik ya. Balik wajib sholat. Lakin kemudian akan tapi diperintah ya, diperintah. Perintah untuk sholat dan hal-hal yang dipersyaratkan untuk pada sholat ya, seperti wudu itu kan diperintahkan, bukan sholat saja itu. Nah, siapa yang memerintahkan? Yaitu yang memerintahkan adalah usulnya orang tua, usul. Ya. Baik itu laki-laki atau perempuan, bapak atau ibu. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Merintahkannya adalah fardu kifayah. Sehingga kalau sudah ada yang melakukan, maka gugur dosa bagi yang lain. Kemudian juga pengajar itu juga dia memerintahkan. Dan perlu diketahui bahasanya wajib bagi seorang ayah dan ibu, ya wajib kifayah untuk mengajari putra-putranya toharoh, sholat dan syariat-syariat yang lain. Dan ini nanti biaya kalau dia nggak bisa mengajari kemudian diajari oleh orang lain, biayanya nanti dari harta-harta mereka, anak tersebut. Kalau tidak punya, berarti dari harta bapaknya. Dan kalau tidak punya, dari harta ibunya. Kalau tidak punya, dari Baitul Mal. Kalau tidak punya lagi, dari harta kaum muslimin yang berkecukupan, yang kaya. Nah, ini penting untuk mengajar anak-anak, mengajari anak-anak apa? Fikih, toharoh, sholat, dan syariat-syariat yang lain. Jadi enggak ada alasan kemudian enggak ada biaya untuk belajar. Ini biayanya tapi ditanggung urutannya tadi dari biaya si anak tersebut sendiri. Kalau enggak ada biaya dari bapaknya, enggak ada dari ibunya, enggak ada dari Baitul Mal, enggak ada dari kaum muslimin yang berkecukupan. Nah, kemudian kapan itu diperintah? Ketika sudah mencapai usia 7 tahun dan sudah tamyiz. Maka misalnya dia itu tamyiz sebelum 7 tahun, maka tidak wajib diperintah. Pemerintah tidak wajib lagi disunahkan. Ini tidak wajib. Karena tadi kalau sudah 7 tahun dan terjadi tamyiz, maka dia wajib untuk diperintahkan. Wajibannya apa? Tadi sudah kita sebutkan apa? Fardu kifayah. Ya, di usulnya bapak dan ibunya wajib memerintahkan dan ini fardu kifayah. Kalau sudah umur 7 tahun dan dia sudah apa? Tamyiz. Seandainya dia tamyiz belum 7 tahun maka tidak wajib hukumnya, tapi sunnah. Ya. Jadi harus terpenuhi syarat dua, satu tamyiz atau satu sudah 7 tahun, genap 7 tahun, yang kedua tamyiz. Kata beliau, wa'ila jika tidak terpenuhi, yaitu ketika 7 tahun belum tamyiz misalnya. Ya. Ketika 7 tahun apa? Belum tamyiz. maka ini tidak di tadi ya, tidak wajib untuk diperintahkan. Ya, wa ila fa ba'da tamyiz, ya. Maksudnya tadi kurang ini. Wa ila fa ba'da tamyiz. Jika tidak demikian maka jika apa? Wa ila jika sudah 7 tahun tapi belum tamyiz, ya. Maka fa ba'da tamyiz. Maka yaitu setelah tamyiz. Maka walaupun sudah 7 tahun tapi belum tamyiz, maka tidak ada kewajiban untuk memerintahkan. Alasannya apa? Kalau belum tamyiz, gimana belum tamyiz? Ibadahnya tidak sah. Bagaimana ingin diperintah padahal ibadahnya tidak sah? Ya, ya sudah 7 tahun tapi dia belum tamyiz. Ya, diperintah ya tidak sah kalau dia melakukan ibadahnya. Demikian alasannya ya. Ya, kemudian tamyiz itu apa? Ya. Kalau di Hasyal Bajri disebutkan yang paling bagus yaitu batasan tamyiz adalah kata beliau yaitu yakulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, cebok sendiri. Ini tamyiz. Walaupun ada pendapat lain kan, ada pendapat lain mengatakan tamyiz gimana? Bisa membedakan kanan dan kiri misalnya. Bisa membedakan tangan dan kiri. Ada pula yang mengatakan apa? Yafhamu al-khitaf wa yurudu al-jawab. Bisa paham perkataan orang lain dan bisa menimpali. Ya. Ditanya, paham, bisa jawab, bisa nyambung. Ada pula pendapat mengatakan tamyiz itu mengetahui ini yang bermanfaat, ini yang membahayakan. Tapi kalau yang dikuatkan oleh Al-Bajuri, Al-Alama Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, itu yang terbaik itu tadi. Bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Dengan tidak menafikan standar yang lain, tapi kata beliau yang paling bagus yang ini tadi, seperti itu. Wa yudrabani ala tarkiha, dan di pukul ya, ala tarkiha ketika dia tidak melakukan, ba'da kamali asri sinina setelah 10 tahun. Genap 10 tahun. Hukumnya apa? Wajib. Yudrobani ala tarkiha ay wujuban. Siapa yang memukul? Ya walinya, baik itu bapak atau kakek dan yang semisalnya ya, yang telah kita bahas tadi. Tapi ini pemukulan yang takdib ya, sebagai peringatan saja, mendidik. Pukulan yang mendidik. Bukan pukulan hukuman. Oh ini enggak sholat, dihukum. Dihajar gitu kan. Ya, bukan, tapi pukulan untuk mendidik. Sebagian ulama mengatakan jangan melewati 3 pukulan. Demikian pula para pengajar sunahkan tidak lebih dari 3. Tapi kalau menurut muktamad ini disesuaikan dengan kebutuhan walaupun lebih dari 3. Yang intinya atau syaratnya itu tidak membuat apa? Tidak sakit, tidak membekas, ada lukanya seperti itu. meskipun tadi kan nggak boleh ada sampai membekas luka gitu ya, meskipun pukulan itu ya tidak bisa berfaedah kecuali dia pukulannya pukulan yang membekas luka atau membekas ada bekasnya. Meskipun demikian, maka menurut pendapat mu'tamad itu ditinggalkan pukulan seperti itu. Ya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita akan sampaikan. Materi selanjutnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya, pertanyaan yang kemarin ya berkaitan dengan yang pertama untuk masalah apa? Surat yang dijadikan untuk zikir ya. Al-Ikhlas, kalau kemudian Mu'awidzatain, maka kalau dibaca di pagi di sore hari, kalau memang dia diniatkan zikir, insya Allah tidak mengapa, berdasarkan perincian yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu berlaku bagi ayat Al-Quran yang dia digunakan untuk di tempat lain, misal doa naik kendaraan, kemudian ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun yang tidak digunakan di tempat lain, yang misalnya itu surat Al-Ikhlas, ayat kursi dan yang lain, sedangkan dia diniatkan untuk zikir, maka tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Kemudian masalah orang haid yang kemarin ya, ada pertanyaan tentang orang haid tidak boleh dukhul masjid. Hukumnya haram, tapi kalau dia dia haram, kalau dia tidak khawatir ya, tidak khawatir mengkotori masjid, ya, disebutkan kemarin hukumnya makruh. Ini apakah khusus dukhul atau al-mukhsu? Ini jawabannya khusus dukhul. Jadi kalau al-muksu berdiam diri tetap tidak boleh. Ya, mutlak tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian dulu yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.